bobogohan 15 bulan jeng si Renok kurang bayaran randang ngoraan hade rupa anak bungsu banar kula salah naon atau salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari akang kurang naon diputuskan di tengah jalan singka sebelah hawar hawar menang beja dijodohkan ku kolotna jeng polisi lalu lintas Kang Wahyu kurang cicadas randang ora hade rupa seram ku pangkat jeng banda Kang Kuring ada ketega nyian surat putus cinta Anas Kuring goda gade kebrok-broan barang ngabere pangaboga hampir beak tersangka rek ditalepak ya tena naon bering-bering oge dan kuduk pasrah meureun lain jodohna ngan omat wae ta ka Kang Wahyu nitip ulah dugi ka dieu nya nyaan abdi teh ka manehna teh Kang Wahyu sok we boge rumah tangga sing tartib satiasa-tiasa we sapertos ngartin dan lalu lintas nitip Kang Wahyu bobogohan 15 bulan jeng si Reno kurang banjaran randang ora hade rupa anak bungsu banar gula salah naon atau salah salah salah naon dosa naon dosa naon kurang naon ari kuring kurang naon diputuskan di tengah jalan hawar-hawar menang beja dijodohkan ku kolotna jeng polisi lalu lintas Kang Wahyu kurang si cadas randang ora hade rupa serap ku pangkat jeng banda putus cinta jelas Hanas Kuring goda gade kebro-broan barang ngabere marukan pangaboga